Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira amma ba'd. Baik. Kita mungkin mengulangi sedikit apa namanya sebenarnya akan melanjutkan apa namanya ganti setelah Paulus tadi ini adalah tafsir. Kita akan mulai lagi dari depan supaya lebih ini artinya semoga Allah memberikan apa namanya pemahaman menambah ilmu yang kita dapatkan dari pelajaran yang lalu kita mengenal tafsir surat Al-Fatihah. Nah, sekarang kita akan ulangi lagi, kita baca kembali tafsir Syekh Sa'di rahimahullah. Kemarin telah selesai 5 juz akhir. Kita akan mulai dari depan. Maka kita mulai lagi dari surat Al-Fatihah. Untuk kita ulangi lagi. Karena ini juga setiap hari kita baca. Setiap hari kita baca. Bahkan juga dalam kondisi tertentu kita membacanya. Untuk semakin kita mengerti makna-makna yang ada di dalam ayat-ayat yang mulia ini, sehingga kita betul ini dalam ketika sholat membaca 7 ayat yang mulia ini betul kita merasakan seakan-akan sedang berbincang dengan Allah. Seperti yang antum ketahui, keutamaan surat Al-Fatihah ini luar biasa. Dikatakan oleh para ulama, inilah istilahnya kandungan inti dari seluruh ayat-ayat Al-Quran. Bahkan dikatakan sebagai mereka, ayat-ayat surat-surat yang lainnya seakan-akan sebagai penjabaran dari ayat-ayat yang ada dalam surat Al-Fatihah. Rasulullah SAW pun menyebutkan dalam hadis kudsi tentang keutamaan ini, keutamaan surat Al-Fatihah, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan, Allah, aku membagi as-salah. Jadi bacaan Al-Fatihah di salah satu dari itu para ulama berdalil menjadikannya dalil bahwa salah satu di antara nama Al-Fatihah adalah As-Salah. Qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku membagi salat itu, yakni surat Al-Fatihah itu, antara aku dan hambaku menjadi dua bagian. Jadi dua bagian. Ketika dia membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah menjawab, Hamidani Abdi, hambaku telah memujiku. Ketika hambaku itu membaca Ar-Rahmanir Rahim, Allah menyatakan, membalas, Asna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku. Nambah-nambahkan pujian, mengulang-ulang pujian. Ketika dia mengatakan Maliki yaumiddin, ketika hamba itu mengucapkan, membaca Maliki yaumiddin, Allah membalas, Majjadani abdi, hambaku telah memuliakanku. Ketika dia membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah mengatakan, Hada baini wa baina 'abdi, wa li 'abdi masal. Inilah yang ini, ayat yang ini adalah antara aku dan hambaku, kata Allah. Untuk hambaku apa yang dia minta. Untuk hambaku apa yang dia minta. Ini tiga ayat pertama. Dari sini mereka juga membagi untuk berpegang dengan hadis Rasulullah bahwa surat Al-Fatihah itu tujuh ayat dan menjadikan dengan dasar ini, yakni dalam firman Allah dalam hadis kursi tadi, ketika sampai pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Inilah antaraku dan hambaku, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Mereka jadikan, ini semangsi para ulama, sebagian ulama menjadikan ayat ini sebagai ayat yang tengah-tengah. Kalau tujuh ayat berarti ini ayat yang keempat. Ayat yang keempat. Dan cuma khilaf yang berikutnya, mana ayat yang ketujuh setelah ayat-ayat berikut ini. Qala, ketika dia mengatakan, ketika hamba itu mengatakan membaca ihdinas siratal mustaqim, Allah menjawab, hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Sampai akhir siratal ladina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Tujuh ayat yang dikatakan dalam Al-Qur'an, sab'ul matsani wal Qur'an al-'azim. Tujuh yang diulang-ulang dan Al-Qur'an yang azim. Yang tidak ada semisal ini dalam kitab-kitab yang lain. Akan seperti diriwayatkan dari Imam Al-Baihaqi. Seluruh kitab yang Allah turunkan itu muaranya kepada Al-Qur'an. Seluruh isi Al-Quran itu intinya di dalam surah Al-Fatihah. Dan di dalam surah Al-Fatihah menjadi inti dari 6 ayat ini. Dari surah ini disebutkan iya. Dalam kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang dijabarkan oleh sebagian ulama kita begitu luas. Jabaran Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Madarijus Salikin. 3 jilid tebal, mengulas tentang manzilah, kedudukan ayat yang mulia ini. Ya, intinya pernyataan dari kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Kita mulai dari bismillah. Baik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini sudah kita lewat. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, kita ulang lagi di sini. Bismi, kata-kata bismi ini dari biismi, artinya dengan nama atau dengan menyebut nama. Ain maksudnya adalah abtadi'u bikulli ismin lillahi ta'ala. Aku memulai dengan menyebut, dengan bersandar, dengan berpegang kepada semua nama-nama Allah, dengan bersandar kepada semua nama Allah Ta'ala. Kenapa maknanya seperti itu? Karena li'anna lafza ismi itu bentuk mufrad dan kedudukannya sebagai mudhaf, mudhaf ilaih. Itu mudhaf itu apa ya, kita bisa padanannya dalam bahasa Indonesia, kata majmu', bisa paham, rumah makan, bisa seperti itu. Hah? Yang masih ingat maklumat mungkin seperti itu ya. Nah. Isim mufrad yang kedudukannya sebagai mudhaf mudhofnya kepada, mudhofnya kepada isim ma'rifat ya. Itu faya'ummu jami'al asma' al-husna, itu meliputi semua al-asma' al-husna, semua tidak terbatas pada 99 yang dijanjikan masuk surga untuk orang yang menghafalnya. Karena dalam ayat walillahil asma'ul husna fad'uhu biha, itu tidak ada pembatasan. Apalagi dalam hadis yang lain. Tapi yang diantara nama-nama Allah itu ada 99 yang jika dihafal, 99 ini jika dihafal itu akan menjadi sebab orang itu masuk surga. Jadi banyak asma'ul husna itu banyak, seperti kata Al-Khattabi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang lainnya juga, bahwa nama-nama Allah itu tidak terbatas pada 99, angka 99. Nah, banyak. Jadi dengan ketika orang itu membaca bismillah, artinya dia bersandar, minta pertolongan, menyebut, seakan-akan dia menyebut semua nama-nama Allah yang terbaik, al-asma al-husna. Allah mudhaf ilaihnya lafzul jalalah, artinya adalah huwal ma'luh al-ma'bud al-mustahiq li'ifradihi bil-ibadah lima ittasafa bihi min sifatil uluhiyah. Allah adalah al-ma'luh, dia adalah al-ma'luh yang jadi tempat sandaran, tempat mengadu, tempat berharap, tempat meminta. Al-ma'bud yang disembah, yang ditujukan kepadanya semua bentuk peribadatan lahir dan batin, apakah itu doa, zikir, sembelihan, sujud, rukuk, hanya milik Allah. Yang berhak untuk disendirikan dengan peribadatan, untuk mendapatkan peribadatan satu-satunya, karena dia memiliki sifat, sifat yang maha sempurna, sifat uluhiyah. Dari nama Allah, lafzul jalalah, ini diterangkan Ibnu Abbas, nama atau lafzul jalalah itu artinya adalah zul uluhiyah wal ubudiyah, memiliki hak, yakni memiliki sifat uluhiyah. Sifat uluhiyah itu artinya, uluhiyah itu adalah sifat maha sempurna. Nah, maha sempurna zul ubudiyah, yang memiliki hak untuk diibadahi. Nah, di sini dikatakan oleh beliau sifat uluhiyah itu adalah sifat al-kamal, sifat-sifat kesempurnaan atau maha sempurna. Semua yang baik, semua sifat yang baik yang kita bayangkan, artinya yang kita bisa ingat, yang bisa kita paparkan di dalam memori kita, dalam hati kita, maka yang paling sempurna adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sifat ihsan, maha baik. Ada dari nama Allah Al-Muhsin, menurut sebagian ulama. Syekhul Islam menetapkan nama Allah Al-Muhsin. Itu juga Imam At-Tabrani sebelumnya. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga menyebutkan mungkin Al-Muhsin. Sifat-sifat, sifat aziz, sifat izzah, maha perkasa. Allah memiliki maha sempurnanya dan semua sifat yang lainnya, maha mengetahui, maha melihat, maha mendengar. Kemudian Kalimat yang kedua, Ar-Rahman Ar-Rahim, adalah isman dua nama, dallani ala annahu ta'ala dzur-rahmah al-wasi'ah al-'azimah allati wasi'at kulla syai'. Dua nama ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat ar-rahmah yang maha luas, maha besar. Rahmat tersebut meliputi segala sesuatu. Wa ammat kulla hayyin, merata terhadap seluruh makhluk yang hidup ataupun yang mati, semuanya mendapatkan. Lebih-lebih yang hidup mendapatkan rahmat dari Allah. Tidak terbatas hanya kepada orang yang mukmin saja. Tidak hanya terbatas pada para kalangan malaikat saja, orang yang suci. Juga makhluk-makhluk yang lainnya, jin dan syayatin, binatang, tumbuhan yang besar ataupun yang kecil, yang halus, itu semua mendapatkan rahmat Allah. Wa katabaha lil muttaqin al muttabi'ina li anbiya'ihi wa rusulihi. Dan Allah menetapkan rahmat tersebut khusus untuk orang-orang yang bertakwa dan mengikuti, meneladani para nabi dan rasulnya. Rahmat yang berbeda yang didapatkan oleh orang-orang yang ingkar kepada para nabi dan rasul. Sama-sama mereka makan, sama-sama mereka mendapatkan dunia yang merupakan bagian dari rahmat Allah. Beda makannya orang yang mukmin, orang yang mengikuti para nabi dan rasul, dengan makan dan minumnya orang-orang yang ingkar kepada nabi dan rasul. Seperti bagaimana di dalam gambaran disebutkan dalam riwayat, kalau orang yang beriman itu makan dengan satu perut, sedangkan orang kafir itu makan tujuh perut. Artinya mereka tidak akan bisa puas dengan dunia ini. Beda dengan orang yang beriman. Beda dengan orang yang beriman. Fahaulai lahumur rahmatul mutlaqah. Mereka inilah yang mendapatkan rahmat yang mutlak, yang sempurna, yang lengkap. Wa man adahum falahum nasibun minha. Yang selain mereka itu hanya mendapatkan bagian yang sedikit dari rahmat tersebut. Nah, dari pagi kini kita mulai dalam memulai dalam melakukan awal, mengawali sesuatu ketika mengucapkan bismillah. Bismillah, ingat makna kalimat ini, bahwa kita sedang bersandar, kita sedang minta pertolongan, minta berkah kepada Allah dengan menyebut, mengingat semua nama Allah yang maha indah, yang maha terbaik. Wa'lam anna minal qawa'idi al-muttafaq 'alaiha baina salafil ummati wa a'immatiha. Di antara kaidah baku yang disepakati oleh salaful ummah, para pendahulu umat ini, dari kalangan para sahabat, orang-orang yang mengikuti mereka, tabi'in, dan yang setelah mereka, serta para imamnya, bahwa al-imanu bi asma'illahi wa sifatihi, beriman, mengakui, membenarkan, meyakini nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, wa ahkamis sifat, mengimani pula hukum dari sifat tersebut, ani asarnya, buahnya, asar dari sifat-sifat tersebut. Fayu'minuna masalan bi annahu rahmanur rahim. Misal sebagai contoh, mengimani bahwa nama Allah itu adalah Rahman Ar-Rahim. Artinya mengimani bahwa Allah itu Dzur-Rahmah allati ittasafa biha. Kita mengimani bahwa diantara nama-nama Allah itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang artinya Allah memiliki sifat rahmat, merahmati. Allati ittasafa biha, yang Allah menyandang sifat tersebut. Al-Muta'alliqah bil-Marhum, yang terkait dengan almarhum, yang dirahmati. Ada objek yang dirahmati oleh Allah, dan tidak ada satupun yang tidak mendapatkan rahmat Allah. فالنعم كلها أثر من آثار رحمته. Adanya kenikmatan, kesenangan, itu adalah salah satu di antara asar, buah, konsekuensi dari sifat rahmat Allah. Buah dari nama Allah Ar-Rahman. Ini bahwa Allah memberikan karunia. Allah merahmati hambanya dengan memberikan dia kesenangan, kenikmatan. Wa hakadha fi sa'iril asma, dan begitu juga semua nama yang lain. Yuqalu fil ilmi, fil alim. Seperti dikatakan untuk nama Allah Al-Alim. Allah punya nama di antara nama-nama Allah itu Al-Alim. Ini salah satu di antara al-asma wa husna. Mengimaninya, kita mengimani bahwa itu adalah nama Allah karena disebutkan di dalam Al-Quran, dan kita mengimani bahwa innahu, bahwa Allah mempunyai sifat alim, Allah maha mengetahui, zu ilmin, memiliki pengetahuan, memiliki ilmu, ilmu yang maha sempurna. Ilmu Allah itu maha sempurna, tidak diawali dengan kejahilan, ketidaktahuan, tidak disentuh kelalaian, kelupaan, kesalahan, kekeliruan, dan tidak diakhiri dengan ketiadaan. Nah, ya tidak, akhirnya tidak tahu, lupa lagi. Jadi Allah tidak perlu belajar. Ya, maka jadi dari sisi ini, nah, dari apa namanya, dari segi bahasa, kenapa disandangkan kepada Allah itu nama sifat alim, tidak ma'rifat, tidak dikatakan Allah itu arif. Karena kalau arif ma'rifat itu pengetahuan yang awalnya apa, didahului dengan ketidaktahuan, lalu dia berusaha mencari tahu sehingga dia akhirnya dikatakan ya'rif ma'rifat. Didasari dengan upaya untuk mencari tahu. Allah tidak. Allah tidak butuh untuk belajar untuk mencari tahu. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Apakah dia tidak tahu apa yang dia ciptakan? Padahal dia adalah zat yang maha halus, lagi maha khabir, mengetahui perkara dengan rinci. Ini ilmu Allah. Alim dzu ilmin, ilmu yang tidak didahului dengan ketidaktahuan. Tidak diakhiri dan tidak disentuh dengan kelupaan dan kelalaian. Ya'lamu bihi kulla syai', ini asarnya. Buah dari mengimani bahwa Allah itu namanya adalah Al-Alim, punya sifat dzu ilmin, maha mengetahui. Yani bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah. Baik itu dalam perkara-perkara yang kita tidak tahu, yang telah berlalu, sedang, dan akan terjadi. Itu semua tidak lepas dari pengetahuan Allah. Tidak hanya perkara-perkara lahir, tetapi juga perkara-perkara batin. Niat kita, rencana-rencana kita, bayangan-bayangan pikiran kita, itu sudah diketahui oleh Allah bahwa kita akan punya pikiran seperti itu. Bahwa kita akan mempunyai niat seperti itu, menghayalkan, membayangkan, merencanakan apa yang kita simpan dalam benak itu, tidak akan luput dari pengetahuan Allah. Mereka yang mengimani nama Allah Al-Alim itu akan menjaga dirinya, lahir dan batinnya. Jangan sampai kedapatan Allah mengetahui dalam hatinya itu ada niat-niat yang buruk, rencana-rencana yang jelek, makar-makar yang keji. Nah, itu semua diketahui oleh Allah. Jangan sampai terisi dengan hal-hal yang kotor, yang menyimpang. Dan hendaknya dia berusaha, dan dia akan berusaha kalau dia mengerti dan mengimani nama Allah Al-Alim, bahwa Allah maha mengetahui selalu dalam pikirannya itu adalah hal-hal yang positif, yang baik. Baik bermanfaat untuk dirinya dan juga untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Qadir, seperti itu juga nama Allah Al-Qadir, bahwa Allah itu Dzul Qudrah, memiliki sifat kuasa, kekuasaan, kekuatan, kemampuan. Yaqdiru ala kulli syai. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Begitu, seperti itu artinya, seperti itu beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Nah, kalau dia sifat-sifat yang di situ mengandung apa namanya, menunjukkan sifat yang muta'addi seperti al-alim, menunjukkan ada sesuatu yang maklum, yang dimaklumi, yang diketahui oleh Allah. Apa akarnya? Ini sudah kita lewati dalam Qawaidul Mutlaq dan juga dalam sebagian pembahasan Al-Asmaul Husna. Qala rahimahullah qawluhu, kemudian ayat yang pertama, kalimat yang pertama dalam surah Al-Fatihah, yaitu alhamdulillah, segala puji bagi Allah, milik Allah. Segala puji, semua pujian itu kepunyaan Allah. Semua sanjungan itu hak Allah. Huwa, ini bentuknya yang namanya alhamd, itu artinya sana, sanjungan pujian. Kalau sana ini mereka bedakan dari alhamd, kalau asana itu pujian yang berulang-ulang, mutakarrir, berulang-ulang. Asana alallahi bisifatil kamal, memuji-muji Allah dengan sifat-sifat yang maha sempurna. Kenapa kita katakan tadi segala puji? Seperti nanti dikatakan oleh Syekh, falahul hamdul kamil bijami'il wujuh, bahwa milik Allah, kepunyaan Allah, hak Allah, semua pujian yang sempurna dari semua sisi, semua kata-kata yang baik, hal-hal yang terpuji, hal-hal yang mulia, pengagungan, penghormatan, pemuliaan, penghargaan, pensucian, pembelaan, ataupun apa namanya, kemuliaan, keperkasaan, itu semua milik Allah. Kata mereka, dasarnya adalah alhamd, alif lam yang ada di awal kalimat ini, itu adalah alif lam al-istighraqiyah. Alif lam al-istighraqiyah yang maknanya menunjukkan sesuatu yang menyeluruh, umum. Bisa diganti dengan kalimat kul. Kullu hamdin lillah. Semua pujian itu adalah hak Allah, milik Allah. Wa bi af'alihi da'irati baina al-fadli wa 'adli. Ini sanjungan-sanjungan kepada Allah dengan sifat-sifat maha sempurna dan perbuatan-perbuatannya yang berkisar antara al-fadl dan adl. Jadi tindakan-tindakan Allah, perbuatan-perbuatan Allah itu antara memberi karunia, karena anugerah, kelebihan, keutamaan, kesenangan dan keadilan. Apakah itu dalam bentuk perintah, larangan, menghukum, itu adalah adil. Kalau Allah menghalangi, bahkan menghalangi seseorang dari hidayah, bukan karena Allah zalim, tapi itulah keadilan Allah. Ketika Allah memberikan seseorang itu hidayah, bukan karena dia berhak, tapi itu murni karunia, karunia Allah. Itu maksudnya. Jadi apa yang kita dapatkan kesenangan itu adalah mahdu fadlillah, murni karunia Allah. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang jelek, itu bukan karena kedzaliman Allah, tapi itu adalah keadilan Allah, bentuk adilnya Allah, maha adil Allah Subhanahu wa taala. Bukan suatu kedzaliman. Tidak ada hak kita yang dikurangi oleh Allah. Padahal kita sering berbuat kurang dalam memenuhi hak Allah, tapi tidak dibalas. Bahkan hukuman kita yang mungkin kita dapatkan pun sepadan dengan dosa atau kesalahan yang kita lakukan. Bahkan seringnya Allah memaafkan. Nah, ma'asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Betapa sayangnya Allah. Apapun musibah yang menimpa kamu, itu adalah ulah kamu sendiri, akibat perbuatan kamu sendiri. Dan Allah memaafkan yang banyak. Banyak kesalahan kita yang dimaafkan oleh Allah. Nah. Betapa adilnya, maha adilnya Allah. Kesalahan kita itu hukuman yang kita terima sebanding dengan kesalahan yang kita perbuat. Bahkan banyak yang dimaafkan. Kita melakukan dosa mungkin besar. Nah, itu cuma pusing kepala. Demam kita rasakan. Atau anak kita yang sakit. Atau istri. Atau orang tua. Atau kendaraan atau harta kita yang rusak. Nah, belum dihukum kita dengan sesuai dengan kesalahan yang kita perbuat. Itu adilnya, betapa adilnya Allah, baiknya Allah. Falahul hamdul kamil bi jami'il wujuh, maka milik Allah segala, milik Allah semua pujian yang sempurna dari semua sisi. Milik Allah, hal-hal yang bentuknya terpuji kemuliaan itu adalah milik Allah. Rabbil alamin. Ar-Rabb artinya adalah wal murabbi jami'al alamin, artinya yang membina, memelihara, mengayomi. Bentuk-bentuk apa artinya murabbi, seorang murabbi? Kalau di kalangan kita ini secara bahasa, secara murabbi itu kan dia kan mengawasi anak didiknya, mengayomi, membimbing, mendidik, mengarahkan, menuntun, memberikan kebaikan. Ini murabbi. Nah, ini makna ar-Rabb. Allah adalah ar-murabbi jami'al alamin. Wahum man siwallah. Allah itu membina, memelihara, mengayomi, menuntun, mendidik, membimbing alam semesta ini. Yaitu segala sesuatu selain Allah namanya alam. Kenapa dinamakan alam? Karena dia alamat tadullu ala khaliqihi atau kama qala. Karena dia menjadi alamat, tanda yang menunjukkan keberadaan Al-Khaliq yang Maha Pencipta. Jadi alam ini merupakan artinya, nah, dia adalah tanda. Jadi alamat adanya Allah. Seperti kata Badui yang ditanya, ketika ditanya, bagaimana kamu bisa mengenal Allah? Al-Ba'rah tadullu alal ba'ir. Al-Athar yadullu alal masir. As-sama zatu abraj, wal bihar zatu amwaj, wal ardu zatu fijaj. Hal yadullu ala sami'in basir. Jawabannya jelas. Ini fitrah manusia. Tidak belajar filsafat ataupun ilmu-ilmu yang lain. Dia mengenal Allah dengan melihat asarnya. Al-ba'rah itu menunjukkan adanya ba'ir. Kotoran unta itu berarti menunjukkan adanya unta. Jejak berarti ada yang berjalan. Langit dengan gugusan bintang-bintang. Laut dengan gelombangnya, ombaknya. Tanah dengan liku-liku jalanannya. Bukankah itu menunjukkan adanya zat yang maha mendengar lagi maha melihat? Eksistensi Allah, keberadaan Allah itu sudah ada di dalam fitrah manusia. Nah, al-murabbi jami'al alamin bi khalqihi lahum, itu dengan menciptakan mereka. Allah mewujudkan mereka dari tidak ada menjadi ada. Bukan karena Allah butuh kepada mereka. Sifat butuh ini sifat yang tidak terpuji, bergantung, berharap, dan Allah tidak memiliki sifat butuh. Kalau pada manusia dia butuh, itu terpuji. butuh dengan orang lain, dekat dengan orang lain, apalagi butuh kepada penciptanya. Bagi dia, bagi makhluk itu sebuah kesempurnaan, tapi bagi Allah tidak. Makanya Allah diantara nama Allah itu adalah Al-Ghani, Maha Kaya, Maha tidak butuh, Maha tidak bergantung kepada makhluknya. Bikhalqihi lahum, dengan menciptakan mereka, wa i'dadihi lahum al-alat, dengan menyiapkan alat untuk mereka. Nah, alat itu ada pada diri mereka berupa akal, kaki dan tangan. Nah, dan yang lainnya, ya, panca indera, mata, telinga. Wa in amihi alaihim bi ni'amil adzimah, dan memberikan kenikmatan kepada mereka dengan nikmat-nikmat yang besar. Allati la faqaduha lam yakun lam yumkin lahumul baqa, yang seandainya nikmat itu hilang, mereka tidak akan mungkin bisa lestari, keberadaannya itu tidak tetap, punah sebelum mereka punya sesuatu yang menyambung eksistensi mereka. Fama bihim min nikmatin faminallah faminhu ta'ala, maka semua kesenangan, semua kenikmatan, apapun yang baik yang dirasakan oleh manusia, itu datangnya dari Allah, dan itu fadlullah, dan itu adalah karunia dari Allah, bukan karena kita berhak, bukan karena kita merasa pantas memang harus mendapatkan ini, tidak, tapi murni karena Allah memang mau memberi. Wa tarbiyatuhu ta'ala li khalqihi naw'an, tarbiyah Allah, pembinaan, pemeliharaan, penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap makhluknya itu ada dua, ammah wa khasah, umum dan khusus. Tarbiyah yang ammah, fal ammah, tarbiyah yang umum, hiya khalquhu lil makhlukin, ini secara umum Allah mentarbiyah seluruh makhluk, Allah menciptakan seluruh makhluk, mulai dari yang paling besar, langit, langit bumi, nah, ars yang paling besar, singgasana Allah, ars, makhluk yang paling besar, paling suci, paling terang, nah, atap alam semesta. Kita kemarin baru selesai Paulus Hadid, bayangkan berapa dan besarnya, nah, kursi Allah, ya wasi'a kursiyyu samawati wal ardh, kursi Allah dengan tujuh lapis langit dan bumi, seperti tujuh uang logam yang diletakkan di atas sebuah perisai, begitu kecilnya langit dan bumi dibandingkan dengan kursi, sementara kursi dengan arsh itu seperti gelang yang dilemparkan, diletakkan di tengah padang yang sunyi, sebuah tanah yang sangat luas. Itu makhluk yang paling besar, makhluk yang paling terang, makhluk yang paling bersih, paling suci. Semuanya diciptakan oleh Allah. Mulai sampai makhluk-makhluk yang kecil, benda-benda mati, butiran-butiran pasir, kuman-kuman yang bisanya dilihat dengan mikroskop elektronik yang diperbesar sekian juta kali. Ini secara umum. Semua Allah yang menciptakannya. Warazakahum, dan Allah yang memberi mereka rezeki. Allah yang memberi mereka rezeki. Bukan karena keberhakan mereka. Tapi memang Allah itu adalah Ar-Razzaq, Maha pemberi rezeki. Makhluk-makhluk yang seperti itu pun mereka mendapatkannya. Binatang-binatang, makhluk-makhluk yang bersel satu, ada rezeki buat mereka untuk tetap hidup. Binatang-binatang yang proses pembentukannya, apa namanya, pertambahan dia dengan membelah diri, punya rezeki masing-masing. Apalagi makhluk yang berakal, yang Allah jadikan, yang Allah pilih untuk menjadi khalifah di muka bumi. Wahidayatihim, wahidayatuhum lima fihi masalihuhum, dan hidayah, memberi hidayah kepada mereka, membimbing, mengarahkan mereka kepada semua yang mendatangkan maslahat untuk mereka, kepada semua yang di situ ada kebaikan bagi mereka. Ini juga berlaku umum. Umum, ya ini sebenarnya yang terhadap seluruh makhluk. Terbagi dua. Ada yang khusus. Hidayah Allah kepada orang-orang yang Allah pilih untuk kemaslahatan mereka di akhirat. Nah, di dunia juga, tapi di akhirat lebih. Allati fiha baqa'uhum fid dunya, yang di dalam kemaslahatan tersebutlah bisanya mereka itu tetap kekal di dunia, tetap eksis, tidak punah seperti makhluk-makhluk yang sebelumnya. Kemudian yang kedua, tarbiyah yang khasah, yaitu tarbiyatuhu subhanahu wa ta'ala li awliya'ihi, tarbiyah pembinaan, pemeliharaan, perlindungan, pengayoman, perhatian Allah subhanahu wa ta'ala kepada para walinya, orang-orang yang dicintainya, orang-orang yang dipilihnya. Fayurabbihim bil iman, Allah menterbiah mereka dengan iman, memberikan iman, meletakkan iman ke dalam hati mereka. Wa yuwaffiquhum laha, memberi taufik kepada mereka untuk beriman, untuk mengamalkan konsekuensi keimanan tersebut. Wa yukammiluhu lahum, dan menyempurnakan iman itu untuk mereka. Allah kuatkan, Allah tambah, Allah bersihkan. Wa yadfa'u anhum as-sawarifa wal awa'iqa al-ha'ilata bainahum wa bainahu, Allah menjauhkan dari mereka hal-hal yang bisa merintangi mereka, penghalang-penghalang mereka yang mendinding antara mereka dan Rabb-nya, antara mereka dan Allah. Ini tarbiyah khusus orang-orang yang dipilih Allah untuk ini dari kalangan manusia, ini para walinya, itu dijauhkan oleh Allah dari hal-hal yang membuat mereka lalai berzikir kepada Allah. Dijauhkan oleh Allah dari mereka perkara-perkara yang bisa membuat mereka malas beribadah dan taat kepada Allah. Orang-orang yang dipilih oleh Allah ini, Allah jauhkan dari mereka hal-hal yang bisa merusak, menodai ketauhidan dan keimanan mereka. Dijauhkan oleh Allah hal-hal yang membuat mereka lamban dan malas beribadah, taat. Apa buktinya? Lihat bagaimana Allah berfirman tentang orang-orang munafik. Walakin karihallahum bi'asahum fasabbatahum. Tapi Allah tidak suka mereka bangkit, ikut serta, berjihad. Fasabbatahum, maka Allah lambankan mereka, Allah tahan mereka, Allah halangi mereka dari kebaikan. Apabila seseorang itu dihalangi dari kebaikan, periksalah keadaan dirinya. Apalagi kalau misalnya dalam hal-hal yang sangat penting seperti sholat, berat dia merasakan untuk sholat. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, berarti ada semacam kenifakan dalam dirinya. Kenapa Allah menyebutkan tentang sifat orang munafik? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Nah, orang-orang yang menjadi wali Allah dijauhkan dari hal yang seperti ini. Tidak ada rasa berat untuk dia mengerjakan sholat. Tidak ada rasa berat untuk dia mengeluarkan sadaqah. Untuk berzikir, untuk melakukan kebaikan. Wa haqiqatuha, hakikat dari tarbiyah khasah ini adalah tarbiyatut tawfiq li kulli khairin. Tarbiyah yang sifatnya tawfiq. Allah memberikan taufik, kemudahan, bimbingan untuk wali-walinya itu kepada kebaikan. Dimudahkan mereka untuk melakukan kebaikan. Wal ismah, dilindungi an kulli syarr, dari semua kejelekan. Baik itu mungkin dalam hati mereka muncul niat-niat yang jelek, itu dijauhkan. Segera mereka sadar, segera mereka ta'awud, berlindung kepada Allah. Kenapa? Ini seperti yang kita dapatkan dari kisah para sahabat Rasulullah SAW. Muncul dalam hati mereka, ya Rasulullah, kalau sesuatu dalam hati kami, kalau kami mengucapkan, binasa kami. Hancur iman mereka. Rasulullah tanyakan kepada mereka, awajadtumuh, betul-betul kalian dapati hal seperti itu? Zaka sarihul iman, itulah ketegasan iman. Tampak betapa kuatnya iman mereka untuk menepis yang demikian. Dan tidak mengandalkan dirinya sendiri, berlindung mereka kepada Allah. ini. Nah, halal yakni yang mereka yang mendapatkan keadaan yang seperti ini, berarti dia dilindungi oleh Allah. Sudah punya keinginan, ada niat yang jelek dalam hatinya, tapi dijauhkan, tidak jadi dia melakukan. Nikmat dari Allah. Berarti Allah masih melindungi dia untuk jatuh ke dalam kejelekan. Ada niat baik dia, dia lakukan, sempurna. Nah, itu karunia dari Allah. Wala'alla hadzal makna huwa sirr. Mungkin inilah makna yang seperti ini, makna tarbiyah khasah ini. Inilah rahasia fi kauni aktsari adiyatil anbiya bilafzi ar-rabb. Mayoritas doa para nabi itu didahului dengan kalimat Rabb. Rabbil firli. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna rabbi ja'alni muqimash shalah. Mungkin itu rahasianya kenapa mereka meminta kepada Allah dengan kalimat Rabb, bukan Allahumma, jarang-jarang kita lihat dalam Al-Qur'an. Tapi dengan Rabbi. Rabbi zidni ilma, Rabbi firli. Fa inna matalibahum, karena tuntutan mereka, permintaan mereka itu kullahu, kullaha, semuanya dakhilatun tahta rububiyyatihil khassah. Masuk ke dalam rububiyah Allah yang khusus. Rububiyah yang khusus, pembinaan, perhatian, taufik kepada para walinya. Fadalla qauluhu ta'ala rabbil alamin ala infiradihi bil khalqi wat tadbiri wan ni'am wa kamali ghina. Kalimat rabbil alamin menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu satu-satunya dalam mencipta, mentadbir, mengatur, wan ni'am, memberi kenikmatan, wa kamali ghina menunjukkan pula kesempurnaan sifat maha kayanya Allah, tidak butuh kepada makhluknya. Wa tamami faqril alamina ilaihi, dan sempurnanya kefakiran, butuhnya makhluk kepada Allah. Karena Allah satu-satunya Rabb mereka, menciptakan mereka. Bikulli wajhin wa'tibar, dari semua sisi dan semua gambaran yang bisa kita bayangkan, ya, betapa fakirnya kita dari semua sisi. Dari semua bagaimanapun menggambarkannya, kita sangat butuh kepada Allah dan Allah tidak butuh kepada kita. Wallahu a'lam. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim, ayat yang berkeduanya, itu sudah kita lewati tadi. Nah, sebagian ulama membedakan Ar-Rahman itu menunjukkan sifat zatiyah Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Ar-Rahim sifat fi'liyah, ada yang dirahmati oleh Allah. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini dulu cukup, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan lain ayat-ayat yang berikutnya. Tapi mungkin nanti akan kita rubah jadwalnya. Kalau setiap hari mungkin nanti antum bosan. Ahad, Selasa, Jumat. Tuwafiqun. Hah? Selasa kalau mau. Kalau subuh enggak enak nanti. Ya. Para saudara kita super susuhan nanti enggak? Pengen ikut. Nah, baik gitu ya. Ba'da seperti ini, Selasa, Ahad, Selasa, Jumat. Ahad, Selasa, Jumat. Tafsir kita mulai. Nanti setelah ini kita masuk ke surat Al-Baqarah. Nah, pelan-pelan. Nah, kita bacakan aja apa yang mungkin penting ditambahkan, ya tambahkan. Kalau enggak, ya kalau antum mau lebih jelas, tanyakan kepada ahlinya. Atau belajar sungguh-sungguh apa nahwu sharafnya, nanti baca sendiri. Nah,